tantangan baru itu mesti ada dalam hidupmu. Ya, menikmati tantangan baru. Jangan sampai selalu berkata dalam diri, semoga tak ada tantangan yang baru dalam hidup ini, karena itu akan sangat salah. Anda mati dalam perjalanan hidup selagi desah napas masih di sana. Tantangan baru itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menghidupkan. Tantangan baru akan membuat Anda menjadi sangat berarti, karena melewati hari-hari dengan tantangan yang mungkin tak pernah terpikirkan dalam kehidupan. Tantangan baru itu menyenangkan, membuat Anda berani mengayunkan langkah melihat kekayaan ciptaan Tuhan. Ya, tantangan baru. Kita berhadapan dengan kemunafikan, kita berhadapan dengan kesulitan, kita berhadapan dengan ancaman. Tapi kita mampu melewatinya. Tidakkah itu menyenangkan? Karena tantangan baru akan menjadi catatan baru dalam kehidupan. Sehingga tantangan baru akan membuat kehidupan penuh dinamika, berharga luar biasa. Tantangan baru jangan dihindari, tapi dinikmati. Semua insan yang bijak akan senang menjalaninya. Hanya orang yang salah memahami kehidupan akan coba menghindarinya. Tantangan baru itu akan mengikuti tahun baru, kecuali Anda ingin berhenti di tahun yang lama dan Anda tetap produk lama di tahun yang baru. Anda bukan apa-apa. Awas, jangan hina diri dan mengurung diri di sana. Jadilah orang yang menikmati tantangan baru, berkreasi. Akhirnya Anda bisa mengatakan, tantangan baru sangat menyenangkan, membuat diri semakin berarti. Selamat menemukan. Bersama saya, Dikman Sirait.